ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فارمدين أعزكم الله كذا ملنجتكم بلجرا كذا Faslun fi nisbah fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sudah ke nasab beliau alaihi salatu wasallam. Wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban ala al-itlaq. Muhammad alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling baik nasabnya secara mutlak. فَلِنَاسَبِهِ مِنَ الشَّرَفِ أَعْلَى دِرْوَةً وَعَدَاهُ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ. Maka untuk nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling tinggi nasabnya. Dan musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan musyrikin sendiri pada saat itu mengakui nasabnya. ولهذا شهد له به عدوه إذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم. Oleh karena itu dipersaksikan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu musuh Rasulullah yang bernama Abu Sufyan. Baik. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam radhiyallahu taala mempersaksikannya di hadapan raja Romawi. Fa asyraful qaumi qaumuhu. Maka yang paling mulia adalah kaumnya, wa asyraful qabail, wa asyraful qabail qabailuhu qabiluhu qabiluhu apa qabiluhu kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya, wa asyraful abhadi fakhiruhu, dan semulia-mulia persekupuan, fakhir itu persekupuan, barakallahu fikum. Baik. Persekupuan fakhiruhu. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى هنا معلوم الصحة. Sampai ke Adnan, ini nasab yang disepakati oleh para ahli nasab. Muttafaqun alaihi bainan nasabin, disepakati oleh para ahli nasab bahwa inilah kakek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Wala khilafatihi al-battah, tidak ada sama sekali perselisihan padanya. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fihi, tinggal yang di atasnya Adnan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Wala khilafa bainahum anna Adnan min walad Ismail, itu pun tidak ada perselisihan di antara para ulama ahli nasab bahwa Adnan termasuk dari anak cucu Ismail alaihi salatu wasallam. Wa Ismail huwa ad-dabih 'ala al-qawl as-sawab, dan Ismail adalah ad-dabih, ad-dabih yang disembelih. Baik, menurut pendapat yang benar inda ulama as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum, di kalangan para ulama sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. Bahwa ad-dabih, bahwa yang disembelih dari anaknya Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah Ismail, sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui. Cuma di sana ada pendapat lain bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq. Barakallahu fikum. Dan ini salah, keliru. Dikatakan Ibnu Qayyim, wa ammal qawlu bi annahu Ishaq fa batilun bi akthari min 20 wajha, masyaallah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa putra Ibrahim yang disembelih, yang dikurbankan, yang diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya adalah Ishaq, maka pendapat ini batil lebih dari 20 sisi. Baik. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول dan aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala semoga Allah mensucikan rohnya mengatakan hadzal qawlina ma huwa mutalaqqa'an ahli kitab. Pendapat ini sebenarnya diambil dari pendapatnya ahli kitab khusus Yahudi. Ma annahu batilun binassin binassi kitabihim. Padahal pendapat ini pun batil menurut nas At-Taurat. Fa'inna bihi inna Allah amara Ibrahim ayyadbaha ibnahu bikrahu. Karena dalam kitab At-Taurat, sungguhnya Allah SWT merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak pertamanya. Wa bilabdin wahidahu, anak tunggalnya pada saat itu. Wala yasyuku ahlul kitabi ma'al muslimina anna Ismail huwa bikru awladihi. Dan tidak diragukan lagi, bahkan disepakati oleh kaum muslimin dan ahlul kitab bahwa Ismail adalah anak pertamanya. Walladhi gharra ashaba hadzal qaul anna fit tawrati allati bi aydihim, dan yang menjadikan tertipu orang sehingga berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak adalah apa yang ada dalam At-Taurat yang di tangan mereka. Ibah ibnaka Ishak, ini yang tertulis dalam At-Taurat. Qala wa hadhihi ziyadatu fi tahrifihim wa kadibihim. Berkata Syekhul Islam, tambahan ini yang ada dalam At-Taurat, ini adalah tambahan dari kedustaan yang mereka dustakan dan mereka masukkan ke dalam At-Taurat. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Mereka menulis kitab, menulis ayat-ayat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka memasukkan ke dalam Taurat, kemudian mereka mengatakan hadza min 'indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang menjadikan orang Yahudi terkecoh sehingga berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Tambahan yang mereka tambahkan sendiri, ulama mereka yang menambahkannya. Li'annaha tunaqidu qawlahu izbah bikraka wa wahidaka, karena bertentangan dengan nas yang lain yang ada dalam Taurat, sembelilah anak pertamamu, anak tunggalmu yang pada saat itu. Walakin al-Yahud hasadat Bani Ismail ala hadas. Akan tetapi orang-orang Yahudi hasad terhadap Bani Ismail, anak cucunya Ismail, dengan kemuliaan ini. Wahabu ayyakuna lahum wa ayyasukuhu ilayhim wa yahtazuhu liampusim dunal Arab. Dan mereka pengen agar supaya kemuliaan ini mereka giring untuk mereka sendiri, mereka memboyongnya untuk diri mereka sendiri dan tidak untuk Arab. Wa yaballahu illa ayyaja'ala fadlahu li ahli, dan Allah enggan kecuali menjadikan keutamaan itu memang untuk orang-orang yang utama. Wa kayfa yasuqu ayyuqal inna dhabiha Ishaq, bagaimana bisa untuk dikatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Wallahu ta'ala qad basyara umma Ishak bihi wa bi ibnihi bi Yaqub. Bagaimana bisa yang disembelih itu adalah Ishak, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bisyara, busyara kepada ummu Ishak wa bi ibnihi Yaqub, dengan putranya Yaqub. Barakallahu fikum. Faqala ta'ala anil malaika annahum qalu li Ibrahim lamma atahu bi al-bushra la takhaf. Ini ketika Ibrahim didatangi oleh malaikat, la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basyarnaha bi Ishaq wa min wara' Ishaq Ya'qub. La takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan kau takut khawatir karena kami diutus untuk kaum Lut, menghancurkan negeri itu. Wa imra'atuhu qa'imatun, dan istrinya dalam kondisi qa'imah, berdiri, fadhahikat. Fadhahikat dengan berbagai macam makna, barakallahu fikum. Dia disebutnya hadat. Banyak sekali maknanya fadhahikat di sini. Fa basyarnaha bi Ishaq, maka kami pun memberitahukan untuknya kabar gembira dengan anak berupa Ishak wa miwara Ishak Ya'qub. Dan setelah Ishak, wa miwara Ishak Ya'qub. Barakallahu fikum. Kalau memang Allah telah memberikan bisyarah bahwa dia memiliki Ya'qub dan memiliki Ishak nantinya, dan setelah Ishak Ya'qub, afwan, menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Kalau disuruh sembelih kan mati. Kalau mati kan tidak punya keturunan. Paham barakallahu fikum. Dalam kondisi mereka masih muda. Famuhalun ayyubashiraha bi annahu yakun laha waladun thumma ya'muruhu bidabhi. Maka suatu yang sangat mustahil bahwa Allah SWT memberi kabar untuk istrinya Ibrahim bahwa dia memiliki anak, barakallahu fikum, dan dia diperintah untuk disembelih. Wallahu musta'an. Walaraibana Ya'qub alaihissalam dakhilun fil bisharah fatanawulul bisharati li Ishaq wa Ya'qub fi labdin wahid wa hadha zahirul kalami wa siyabi. Fatanawul bisharah, maka bisharah ini sebenarnya mencakup Ishaq dan Ya'qub fi labdin wahid dalam satu labat. Wa hadha zahirul kalam wa siyabi. Fa'inkila law kana al-amru kama dhakartumuhu lakana Ya'qub ma'jururan atfan ala Ishaq. Fakana tilkira'ah wa miwara Ishaqa Ya'quba. Ay Ya'qubu miwara Ishaq. Kila la yamna'urrafu an yakuna Ya'qub mubasharan bihi li'anna al-bisharata qawlun makhsus. Wahiya awalu khabarin sarin sadiq. Sarin sadiq. Kalau ada yang mengatakan laukanal amru kama dzakartumuhu, seandainya perkara itu seperti apa yang kalian sebutkan, lakana Ya'qub majruran atfan ala Ishaq, maka kata-kata Ya'qub majrur diatafkan kepada Ishaq. Fakanatil qira'a, maka jadilah bacaan sesungguhnya wa miwara Ishaq Ya'quba. Ay wa Ya'qub miwara Ishaq, yani dan Ya'qub setelah Ishaq. Qila la yamna'u rafa'u ay yakuna Ya'qub mubasharan bihi. Tidak menutup kemungkinan rafa' pada Ya'qub karena dialah yang diberi bisyara oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-bisharata qawlun makhsus. Karena bisyara itu adalah ucapan yang khusus. Wa hiya awwalu khabarin sarin sadiq. Dan itu awal kabar yang terjadi dan jujur. Wa qulu ta'ala wa mi wara Ishaq Ya'qub jumlatun mutadhamminatun li hadhihi al-quyud. Wa mi wara Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishaq ala Ya'qub, jumlatun mutadhamminatun li hadhihi al-quyud fatakunu bisharatan bal haqiqatul bisharati hiya al-jumlatul khabariyah. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة النصب نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. جملة متضامنة لهذه القيود, جملة متضامنة yang mengandung قيد ini, batasan ini, فتكون بشارة, maka jadilah dia sebagai bentuk khabar gembira. Bal hakikatul bisyarat hiyal jumlatul khabariyah, bahkan sesungguhnya hakikat kabar gembira itulah jumlah khabariyah. Walima kanatil bisyaratu qawlan, dan karena kabar gembira itu adalah dalam bentuk ucapan, kana maudu hadhil jumlatin nasban, maka posisi jumlah ini adalah nasab halal hikayah, dalam bentuk hikayah cerita, tapi posisinya nasab. Yaqul bil qawli ka'anna al ma'na wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka min wara Ishaq Ya'qub. Wal qa'ilu idza qala bashartu fulanan bi qudumi akhihi wa thaqalihi fi atharihi. Sama seperti kalau kita mengatakan bashartu fulanan bi qudumi akhihi wa thaqalihi, aku telah memberitahukan kabar gembira untuk fulan dengan kedatangan saudaranya dan sakalnya. dengan harta bendanya fi atharihi setelahnya. Lam yuqal bihi minhu illa bisyaratuhu bil amrayni jami'a. Bisyarah itu untuk semuanya, barakallahu fikum. Datangnya si fulan, taib, dan datangnya barang-barang bawaannya. Hada mimma la yastaribu du fahmin fihi albattah. Ini perkara-perkara yang tidak perlu diragukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman. Summa yudhiful jarra, summa yudhiful jarra amrun akhar, wa huwa da'fu qawlika marartu bi zaidin wa min ba'dihi amr, li'anna al-atifa yaqum maqama harfil jarr. Marartu bi zaidin wa min ba'dihi amr, li'anna al-atif, karena atif pengikutan, ini sebenarnya pembahasan nahu, yaqum maqama harfil jarr, sesuai apanya berposisi seperti huruf jar. Fala yufsalu bainahu wa bainal majrur, maka tidak boleh dipisahkan antara jar wa majrur. Kama la yufsalu baina harfil jar wal majrur. Karena diposisikan dengan huruf jar, ya sama seperti dengan huruf jar dengan majrurnya, tidak bisa dipisahkan. Wa yadullu alaihi aydan anna Allah subhanahu lamma dzakara qissata Ibrahim wa ibnahu al-dhabiha fi surati As-Saffat qala falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzi. Dan juga yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan kisahnya Ibrahim dan putranya Ad-Dabih yang disembelih fi surati As-Saffat, dalam surah As-Saffat, Allah SWT berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merebahkan dirinya untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami pun memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah menunaikan perintah dalam mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi ganjari orang-orang yang berlaku baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami pun menggantikan untuknya sembelihan yang sangat besar berupa kambing. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin, dan kami jadikan untuknya sebutan-sebutan yang baik setelah kematiannya, salamun 'ala Ibrahim, semoga keselamatan atas Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min 'ibadinal mu'minin. Tsumma qala ta'ala wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Fa hadhihi bisharatun min Allah ta'ala lahu syukran ala sabrihi ala ma amara bihi. Baik. Ini setelah kisah penyembelihan ini, barakallahu fikum, setelah kisah penyembelihan ini terhadap putranya, Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami pun memberitahukan kepada Ibrahim kabar gembira dengan putra yang kedua yang bernama Ishak dari kalangan orang yang saleh. Fa hadhihi bisyaratun minallahi ta'ala lahu syukran ala sabrihi. Maka kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya putra yang kedua ini sebagai apa? Syukran ala sabrihi. Syukran ala sabrihi ala ma amara bihi. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perlakuan Ibrahim atas kesabarannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya yang pertama, yakni Ismail. Wa hadahirun jiddan bi annal mubasyyar bihi ghairul awwal. Ini nampak sekali bahwa kabar gembira yang kedua ini bukanlah yang pertama. Yang pertama kan dia sudah ada, barakallahu fikum, sudah diperintahkan disembelih dan sudah disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing. Maka setelah kejadian itu Allah memberikan kabar kedua, baik, kabar akan adanya putranya yang kedua. Tidak akan mungkin kabar ini untuk yang pertama. Balhuakan nasibi, bahkan ini sama seperti nas. Fa'inkila fal bisharatu thaniyati waqat ala nubuwatihi ay lamma sabar al abu ala ma umira bihi wa aslama al waladu li amrillahi jazahullahu ala dalika bin atahun nubuwah. Baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa bisyara itu wa basyara Ishaqa nabiyyan minas salihin, kalau ada yang mengatakan bahwa bisyara yang kedua ini waqa'at ala nubuwah, kenabian, ila ma sabar al-abu ala ma umira bihi, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika sang ayah ini sabar atas perintah yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuknya, wa aslamal waladu li amrillahi, dan sang anak pun telah menyerahkan diri untuk urusan Allah Subhanahu wa taala untuk dia disembelih, jazahullahu ala dzalika bi anna atahu nubuwah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran untuknya dengan diberikan kepadanya nubuwah. Qabla al-bisharati waqta'tin. Qila al-bisharatu waqa'at 'ala al-majmu'. Maka dikatakan al-bisharatu waqa'at 'ala al-majmu'. Bisyara itu, kabar gembira itu terjadi untuk semuanya, ala dzatihi wa wujudihi, atas zatnya dan keberadaannya. Wa yakuna nabiyan, dan juga bahwa dia sebagai seorang nabi. Tewalihada nusiba nabiyan, oleh karena itu kata-kata nabi dijadikan mansub alal hali al muqaddar. Tayib, mansub alal hal muqaddar. Ayat muqaddaran nubuwatahu. Barakallahu bikum. Yani kami telah menetapkan kenabiannya. Fala yumkin ikhrajul bisharati an taqa alal asli thumma takhussu bil hali tukhassu bil hali tabi'ati al jariyati majral al fadla. Fala yumkin, maka tidak akan mungkin kita mengeluarkan bisyarah dari antaka al asl thumma tukhassu bil hali tabi'ati. Yani bisyarah itu sebenarnya berkhusus apa namanya, intinya adalah datnya orang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa, kenabiannya. Tidak akan mungkin kita menghilangkan bisyara atas keberadaan wujud sang anak ini kemudian kita mengatakan nubuahnya. Mesti ada orangnya dulu baru diserahkan kepadanya nubuah. Karena itu yajri majra al-fadlah, keutamaan. Hada muhalum nil kalami, bal idha waqa'atil bisharatu ala nubuwatihi fawuku'aha ala wujudihi awla wa ahra. Maka kita katakan, kalau itu memang bisyarah atas kenabian, maka tentunya bisyarah tentang keberadaannya lebih utama. Karena tidak akan mungkin dikatakan ada kenabian kalau tidak ada orangnya. Barakallahu bikum. Wa idzan fala raiba anna dzabiha kana di Makkah. Juga tidak diragukan lagi bahwa dzabih yang disembelih dari anaknya Ibrahim ada di Makkah. Walidzalika ju'ilatil qarabin yawman nahri biha. Oleh karena itu dijadikanlah qarabin, ini persembahan dalam bentuk sembelihan, di yaumun nahr, di hari penyembelihan tanggal 10 di Makkah. Kama ju'ila sya'atib as-sa'yu baina safa wal marwah, sebagaimana dijadikan sa'i antara safa dan marwah. Wa ramil jimari tadhkiran bi sya'ni Ismail wa ummihi, dan dijadikan apa, melempar jumrah itu sebagai peringatan tentang sya'ni Ismail wa ummihi. Wa iqamatun lidzikri wa iqamatan lidzikrillah, dan untuk menegakkan dzikrullah. Wa ma'lumun anna Ismail wa ummuhu huma alladzani kana bi Makkah dun Ishaq wa ummihi. Dan kita ketahui bahwa Ishak dan putranya, apun, Ishak dan ibunya, dialah yang tinggal di Makkah dan bukan Ishak dan ibunya. Walhada ittasala makanu dzabh wa zamanuhu bil baitil haram alladhi ishtaraka fi bina'ihi Ibrahim wa Ismail. Oleh karena itu bersangmulah makanu dzabh, tempat penyembelihan dan zaman dan zamannya di Baitullah al-Haram alladhi ishtaraka fi bi'ti bina'i Ibrahim wa Ismail, yang bersekutu pada pembangunannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa kana an-nahru bi Makkah min tamami hajjil baiti alladhi kana ala yadi Ibrahim wa ibnihi Ismail zamanan wa makana. Wa kana an-nahr, dan jadilah penyembelihan di Makkah itu min tamami hajjil bait, dari kesempurnaan haji ke Baitullah, alladhi kana ala yadi Ibrahim, melalui yang dulunya disyariatkan melalui tangannya Ibrahim dan putranya Ismail, zamanan wa makanan, tempat dan waktunya. Walau kana dzabhu bisyam kama yazumu ahlul kitab wa man talaqqa anhum lakanatil qarabin aw an-nahru bisyam ila bi Makkah. Seandainya yang disembelih itu adalah Ishak, dan Ishak ada di Syam, maka sebagaimana disangkakan oleh ahli kitab dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, maka sebenarnya penyembelihan itu harus disembelih di Syam, bukan di Makkah. Barakallahu fiik. Wa idza qala Allah subhanahu wa ta'ala sama dariha halima. Baik, di sisi yang lain tidak diberi nomor barakallahu fiik, illa di inilah. Wa idza fain Allah subhanahu sama adzabiha haliman. Allah menyebut yang disembelih ini adalah orang yang memiliki sifat halim, yang lembut. Lanahu la ahlama mimman aslama nafsahu lidzabhi ta'atan lirabbih. Tidak ada yang lebih lembut dari orang-orang yang menyerahkan dirinya barakallahu fik untuk disembelih sebagai ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Walamma dzakara Ishaq sammahu aliman. Faqala ta'ala haliman di situ. Walamma dzakara Ishaq sammahu aliman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ishaq, Allah menyebutkannya dengan aliman. Dalam firman-Nya, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukrami idhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun ila qali an qala qalu la takhaf basharna wa basharu bi gulamin alim. Baik. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam didatangi oleh tamu dari kalangan malaikat, tai Ibrahim malaikat-malaikat mulia, idhalu alaihi faqalu salama, ketika mereka malaikat ini masuk ke Ibrahim, mereka mengatakan salam, qala salamun qawmun munkarun faraga ila ahli faja'a bi ajli samin faqarrabahu ilaihim faqala la taqulun. Alaya sampai firman Allah Subhanahu wa taala qalu la takhaf, maka para malaikat pun mengatakan jangan kalian takut. Kenapa? Karena pada saat itu ketika disuguhkan makanan ke mereka, mereka tidak ada yang mau makan. Tapi padahal sudah dipanggangkan anak sapi ijlin samin. Anak sapi yang gemuk dipanggang barakallahu fikum cepat sekali matangnya. Baik. Qalu la takhaf wa basyiru bi gulamin alim, dan disitulah Allah memberitahukan kabar gembira untuk Ibrahim dengan anak yang alim. Lihat, dengan sifat alim. Wa hadha Ishaq bila raib. Dan yang dimaksud dengan anak yang alim ini adalah Ishaq, tidak diragukan. Li'annahu min imra'atihi, karena dia dari putranya, karena dia dari istrinya. Wahia al-mubashshara bihi, sang istrilah yang barakallahu fikum yang diberi kabar ini. Wa ma Ismail famin as-surriyati, yang dibudak yang diberikan kepada Tefsara, kemudian diberikan kepada Ibrahim. Wa aidan fa innahuma bushira bihi 'ala al-kibari wa al-yasi min al-walad. Walaupun keduanya barakallahu fikum Ishaq dan Ismail diberitahukan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai kabar gembira pada saat beliau sudah tua. Wa hadha bi khilafi Ismail fa innahu wulida qabla dhalika. Baik. Wa hadha bi khilafi Ismail fa innahu wulida qabla dhalika. Ini berbeda dengan Ismail karena dilahirkan lebih dahulu. Wa idzan fa inna Allah subhanahu ajra al-'adata al-bashariyati anna bakra al-awladi ahabbu ila al-walidaini mimman ba'dahu. Wa idzan, dan juga termasuk perkara yang lebih kita cenderung untuk mengatakan bahwa Ismail yang menjadi tadi, yaitu inna Allah subhanahu ajra al-'adah, Allah menjadikan kebiasaan manusia, anna bakra atau bikral aulad, bahwa anak pertama itu adalah anak yang paling dicintai oleh kedua orang tuanya ketimbang yang setelahnya. Wa Ibrahim alaihissalam lamma su'ila rabbahu sa'ala rabbahul walad wahabahu lahu ta'allaqat syu'batun min qalbihi bi mahabbatihi. Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta kepada Rabbnya seorang putra dan Allah memberikan untuknya Ismail, ta'allaqat syu'batun min qalbihi bi mahabbatihi, yakni terkaitlah, tergantunglah bagian dari pojok-pojok hatinya dalam mencintai sang anak. Wallahu ta'ala qad ittakhadahu khalila, sementara Allah telah menjadikannya khalil, artinya mestinya sepenuh hati Ibrahim hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang untuk yang lainnya. wal khullatu mansibun yaqtadi tauhid al mahbubi bil mahabbah. Wal khulla mansibun adalah kedudukan yang tadi yang mengharuskan menyendirikan yang dicintai dengan kecintaan, yakni hati sepenuhnya mencintai yang dicintai ini, tidak ada untuk yang lainnya. Wa alla yusyarika bainahu wa baina ghairihi fiha, dalam hatinya tidak ada satu pun yang menyertainya, pokoknya hatinya Ibrahim semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma akhadha al-waladu syu'batan syu'batun min qalbil walid min qalbil walid ja'at ghairatul khullati tantazi'uha min qalbil halil. Falamma akhadha al-waladu syu'batan min qalbil walid, maka ketika keberadaan sang anak ini mengambil sekelumit saja dari hati sang ayah berupa kecintaan, ja'at ghairatul khullah, muncullah kecemburuan khullah, tanzi'uha min qalbil khalil. Mengambilnya dari kalbu al khalil, fa'amarahu bidhabil mahbub. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya ini. Falamma aqdama ala dhabhihi, maka ketika betul-betul Ibrahim maju untuk menyembelih sang putra, wa kanat mahabbatan lil mahabbatullahi a'dama indahu min mahabbatil waladi, khalasatil khulla hina idzin min syawa'ibil musyarakah. Wa kanat mahabbatullahi a'dam, ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, maka mahabbatullahi a'dam, dan karena memang kecintaan terhadap Allah SWT lebih memenuhi jiwa Ibrahim AS daripada cinta terhadap anak, khalasatil khullatu hina idzin min syawa'ibil musyarakah, maka murlilah hati Ibrahim AS dari adanya yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Falam yabqa fid dhabhi maslahah, maka ketika betul-betul sudah disembelih, sudah digoyang itu apa namanya, aslama wa tallahul jabin, dalam riwayat Israiliyat memang sudah digorok, barakallahu bikum, cuma enggak tembus. Barakallahu bikum. Maka ketika itu sudah dilakukan, berarti apa? Berarti sudah murni kembali kecintaan penuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Fanusikal amru wa fudiyad dhabih. Dihapuslah perintah itu dan digantilah dengan sembelihan berupa seekor kambing. Wa saddaqal khalilur ru'ya. Dan Al-Khalil Ibrahim telah membuktikan mimpinya yang berupa perintah menyembelih anaknya. Wa hasalam muradur rabbi, dan tercapailah keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hati Ibrahim tidak ada tempat untuknya selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di hati Ibrahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna hadzal imtihan wal ikhtibar innama hasala inda awwali mauludin. Diketahui bahwa ujian ini, cobaan ini terjadi pada siapa? Pada awal, pada anak pertama. Walam yakun liyahsula bil mauludil akhar dunal awwal. Dan tidak akan mungkin ini terjadi pada anak kedua dan bukan yang pertama. Bal lam yahsul indal mauludil akhir min muzahamatil khullati ma yaqtadi al amra bidabhihi wa hadha fi ghayatid dhuhur. Dan tidak akan mungkin barakallahu bi anak kedua ini, barakallahu bikum, min muzahamatil khullah, untuk muzaham itu berdesak-desakan, ini mau menyekutui, barakallahu bikum, sehingga harus diperintahkan untuk disembelih, tidak. Wahadat ya gaya tibbah al-duhur, dan inilah suatu yang sangat jelas sekali. Hanya pada anak yang pertama, karena biasanya anak pertama ini dicurahkan segala perhatiannya, kecintaannya, karena dia anak pertama. Tapi beda kalau sudah anak kedua, ketiga, keempat, kelima, ya biasa-biasa saja semuanya sudah. Apalagi orang-orang yang lama tidak diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat-sangat menyayanginya, sangat menjaganya. Wa yadan fa inna Sarah imra'atu al-Khalil Gharat min Hajar wabniha ashaddal ghairah. Demikian juga bahwa Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam gharat cemburu berat terhadap Hajar dan putranya dengan kecemburuan yang sangat besar. Fainah kanat jariyah, karena Hajar ini dulunya adalah apa? Budak perempuan. Falamma waladat Ismail wa habbahu abuhu ishtaddat ghairatu Sarah. Maka ketika lahir sang anak dari budak ini, lahirlah Ismail dan dicintai oleh Ibrahim AS dengan kecintaan yang luar biasa. Ishtaddat ghairatu Sarah, semakin besarlah kecemburuan Sarah sang istri. Fa'amara Allah subhanahu ayyuba'ida anha Hajar wabnaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menjauhkan Hajar bersama dengan putranya. Uyuskinaha fi ardi makkata litabruda an Sarah hararatul ghairah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk meletakkan Hajar dengan putranya Ismail di negeri Makkah agar supaya menjadi dingin. Barakallahu fikum, panasnya kecemburuan yang ada pada diri sang istri. Wa hadza min rahmatihi ta'ala wa rafatihi. Ini termasuk rahmat Allah SWT dan kasih sayangnya. Faikaya amru subhanahu ba'da hadza ayyad baha ibnaha wa yada ibnal ha jariyati bihalihi. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala wa rafatihi. Faikaya ya'muruhu subhanahu ba'da hadza ayyad baha ibnaha. Bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putranya? Tayyib. Wa yada'u ibnal jariyati bihalihi. Hada ma'a rahmatillahi laha wa ib'adid darar. Tayyib. Tidak mungkin yang diperintahkan untuk disembelih adalah siapa? Putranya Hajar, putranya Sarah, barakallahu fikum. Bahkan diperintahkan untuk yang disembelih adalah apa? Ismail memang. Barakallahu fikum. Hada ma rahmatillahi laha wa ibadihi fi ba'di dharari anha wa jabrihi laha fa kayfa ya'muru ba'da hada bi dhabi ibniha duna ibnil jariyah. Baik. Bagaimana bisa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan memerintahkan barakallahu fikum memerintahkan Ibrahim menjauhkan Hajar dengan putranya ke Makkah. Barakallahu fikum. Karena apa? Kecemburuan yang sangat. Baik. Kemudian setelah Sarah ini memiliki anak kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya, sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Bal hikmatuhu al-baligah iqtadat ayya murad bidabihi waladi surriyah. Fahina idin yariku kalbu sayyidati alaiha wa ala waladiha. Bal hikmatuhu al-baligah. Bahkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi. Iqtadat untuk mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih putranya Hajar. Fahina idin yariku qalbu as-sayyidah, yang dengan itu akan menjadi lembut, menjadi tenang hati sayyidah wa alaiha wa ala waladiha wa tatabaddalu qaswatul ghirati rahmatan. Dan berubahlah, barakallahu fikum, berubahlah akhirnya tinggiariku. Wa tatabaddalu qaswatul ghairati rahmah. Berubahlah barakallahu fikum hati Sarah ini dari dulunya qaswa kerasnya kecemburuan, barakallahu fikum, berubah menjadi rahmat dengan diperintahkannya Ibrahim untuk menyembeli Ismail, yang dengannya justru apa? Ternyuh dan merasa merasa kasihan. Tabarakallahu fikum. Kasihan walaupun bagaimana tetap dia menganggap bahwa itu adalah putra dari suaminya. Jadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kecemburuannya menjadi kasih sayang. Wa idharulaha barakatu hadhil jariyati wa waladiha, dan nampaklah untuknya keberkahan, barakallahu fikum, jariya ini, keberkahan budak ini, wa waladiha dan putranya. Wa annallaha la yudhi'u yu'ti baitan wa la yudayyi'u baitan baitan hadhihi wa ibnuha minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan rumah hadhihi wa ibnuha minhum, ini dan ibunya dari mereka. Waliyuriya ibadahu jabrahu ba'dal kasr. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hamba-hambanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati hambanya setelah remuk redamnya. Wa walutfahu ba'da syiddah, kelembutannya. Walutfahu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kelembutannya setelah kerasnya. Wa anna akibata sabri hajar wa ibniha 'alal bu'di wal wihdati wal ghurbati wat taslimi ila dadhihi wa waladi alat ila ma alat ilaihi min ja'li atharihima wa muwati'i aqdamihima manasikan li'ibadihil mu'minin muta'abbidatin lahum ila yawmil qiyamah. Wa anna akibata sabri Hajar, dan hasil dari kesabaran Hajar dan putranya alal bu'd, dijauhkannya dia dari suaminya, barakallahu fikum, yakni Hajar dan putranya Ismail di Makkah, sementara Ibrahim bersama dengan istrinya di mana? Di Syam. Wal wihda, kesendirian, barakallahu fikum, kesendirian. Wal ghurbah, keterasingan. Wat taslim, penyerahan diri. Karena pada saat itu Hajar mengatakan kepada Ibrahim ketika sudah ditinggalkan dan Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka, ila man tad'una hahuna Allahu amaraka bihadza, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini, di sini tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Sampai ujung-ujungnya Hajar mengatakan Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan kami di sini? Qala na'am, maka Ibrahim pun mengatakan iya. Kata Hajar, idan la yudayyi'unallah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah keyakinan, barakallahu fikum. Jadi sekeras apapun cobaan, ketika keyakinan akan keselamatan, keberhasilan itu ada, maka akan menjadi ringan. Barakallahu fikum. Ketika janji dan keberhasilan itu diyakini adanya, maka jalan untuk menujunya itu akan ringan dan gampang. Baik. Ketika Hajar meyakini bahwa Allah yang memerintahkan Ibrahim meninggalkan mereka di tempat ini, berarti Allah yang menjaminnya. Pasti. Barakallahu fikum. Inilah keyakinan. Baik. Dia sudah menyerahkan diri. Sampai pada puncaknya diperintahkan untuk disembelih. Barakallahu fikum. Alat ilama alat ilaihi min ja'li atharihima. Akhirnya ujung-ujungnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan kehidupan mereka ini, keluarga ini, ja'la athar, bekas-bekasnya, wa muati'i aqdamihima, dan langkah-langkah mereka, bekas-bekas tapak kaki mereka, dijadikan sebagai manasik haji bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah haji, wa muta'abbidatin lahum ila yaumil qiyamah, sebagai tempat ibadah untuk mereka sampai hari kiamat. Perlakunya, sa'inya antara Safa dan Marwah, barakallahu fikum, kemudian melempar jumrahnya, tawaf di Ka'bah, ini semuanya apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, barakallahu fikum, dan juga untuk menapak tilas apa yang pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan putranya dan bersama dengan Ummu Ismail. Wa hadhi sunnatuhu ta'ala fi man yuridu raf'ahu min khalqihi ayyamun 'alaihi ba'da istidha'atihi wa dhullihi wa intisarihi. Inilah sunnah Allah Subhanahu wa taala fi man yuridu raf'ahu, bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang Allah kehendaki untuk diangkat derajatnya dari kalangan makhluknya. Ayyamun 'alaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemberian berupa kedudukan tinggi setelah apa? Istidaatihi, setelah sebelumnya dia rendah, merasa sendiri, merasa taib, wadullihi, merasa rendah, wangkisari dan remuknya. Barakallahu fiik. Inkisari ini artinya apa ya? Cucuknya. Ya, inkisar, remuk, rendam sebenarnya, barakallahu fiik. Tapi posisi seorang terpuruk, barakallahu fiik, yang pada saat tidak ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Qala ta'ala wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardhi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Wa nuridu, dan kami menginginkan untuk berikan minna, pemberian, 'alal ladzina istud'ifu, atas orang-orang yang dulunya di apa? Istud'ifu. Baik. Direndahkan, dihinakan. Ini kisahnya Bani Israel, barakallahu fikum, ketika apa? Diperbudak oleh Fir'aun di zamannya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Tapi dulunya dihinakan, direndahkan. Ketika mereka mau mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin, dan kami menjadikan mereka semua para a'immah, wa naj'alahum al-warithin, dan kami menjadikan mereka sebagai pewaris. Padzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar pemilik keutamaan. Wal narji ila al maqsud min siratihi. Kita kembali dari maksud perjalanannya. Sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi. Selesai pembahasan tentang masalah apa? Masalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting di sini adalah apa? Yang disembelih itu adalah Ismail. Ini istilahnya adalah pembahasan yang sekedar memperantarai. Barakallahu fikum. Setelah nasab kita langsung kembali ke tujuan kita. Wal narji ilal maqsud min sirat, dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahdi wa akhlaqi, petunjuknya dan akhlaknya. La khilafa annahu wulida bi jawfi Makkah. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kota Makkah. Wa anna maulidahu kana 'amal fil, dan kelahiran beliau pas di tahun gajah. Tahun ketika barakallahu fikum Makkah diserang oleh pasukan Abraha. Wa kana amrul fil taqdimatan qaddamaha Allah li nabihi wa baitihi. Wa kana amrul fil, dan urusan fil ini, perkara fil atau kisah fil ini, gajah ini, taklimat sebagai pendahulu, barakallahu, sebagai mukaddimah untuk kedatangan nabinya dan untuk kemuliaan apa? Baitullah. Wa illa fa ashabul fil kanu nasara ahla kitab. Dulu yang membawa pasukan bergajah ini adalah orang Nasara. Kisahnya mereka ingin orang-orang Arab, barakallahu fikum, ini Raja Abraha ini atau Panglima Abraha yang dulunya di Yaman, saya berjanji kepada sang raja yang ada di Ethiopia untuk menjadikan semua orang-orang Arab tidak lagi beribadah di Ka'bah, tapi dia akan membangun kanisa yang sangat besar di Yaman, dan di sanalah orang-orang melakukan ibadah. Itu programnya siapa? Abraha. Maka dibangunlah, barakallahu fikum, mau dialihkan apa namanya tempat ibadah ke kanisa itu. Maka dibangunlah, barakallahu fikum, dibangunlah kanisa yang sangat besar dan megah. Dan barakallahu fikum, ketika ada seorang Arab yang mengetahui tujuan dibangunnya ini, barakallahu fikum, maka dia pun mengambil tinjanya, barakallahu fikum, dan dia mengotori, barakallahu fikum, apa? Mengotori kanisa itu dengan tinja. Wah, murka luar biasa. Itulah yang menjadikan termasuk menjadikan apa? Menjadikan semakin geramnya Abraha untuk merobohkan Ka'bah. Barakallahu fikum. Sudah memang tujuannya, barakallahu fikum, tapi itu lebih menjadikan lagi dia murka, menjadikan dia semangat untuk merobohkannya. Wallahu musta'an. Wa ila ashabul fil kanu nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ini orang-orangnya Abraha dan raja-raja Ethiopia pada saat itu agamanya Nasrani. Ahli kitab. Wa kana dinuhum khairan min dini ahli Makkah ta'iddaka. Dan agama Nasrani itu lebih mending, lebih bagus daripada agama syirkiyah paganisme yang ada di Mekah pada saat itu. Lianhum kanu ubadu awthan, karena mereka orang musyrikin, para penyembah patung berhala. Fanasarahumullahu ala ahlil kitabi nasran la sunna lil basyariyah. Allah SWT menolong mereka terhadap ahli kitab sebagai pertolongan yang tidak ada barakallahu fikum campur tangan manusia sedikit pun. Barakallahu fikum. Karena Abdul Muttalib pada saat itu yang sebagai barakallahu fikum sebagai ketuanya. Baik. Ketika bertemu dengan Abraha, Abraha sudah barakallahu fikum sudah keder istilahnya. Sudah baru saja melihat tampangnya Abdul Muttalib dengan gagahnya dan wibawanya, sebenarnya Abraha ini sudah goyang. Barakallahu fikum. Goyang. Baik. Karena kewibawaannya sama Abdul Muttalib. Ketika ditanya oleh Abraha, apa yang kau kehendaki? Kata Abdul Muttalib, yang saya inginkan ya unta-unta saya yang sekitar 200 ekor itu yang diambil pasukan. Sini, mari ke sini. Hey. Heran-heran sama Abraha. Hey, saya datang ke sini untuk menghancurkan tempat ibadah kalian. Kemudian engkau sebagai ketua, engkau hanya meminta berapa ratus ekor unta yang kau miliki. Abdul Muttalib mengatakan itu unta-unta milik saya. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, bukan aku yang memilikinya. Ada yang memilikinya, dia yang akan menjaganya, bukan aku yang menjaganya. Adapun unta-unta itu milik saya dan itu adalah hak saya. Mari. Maka diberikanlah untanya dan Abdul Muttalib memerintahkan orang-orang untuk mengungsi. Barakallahu. Mereka pun mencoba untuk siap-siap menyerang Ka'bah. Pada saat itulah Raja Abraha dengan gajahnya yang paling besar barakallahu fikum diarahkan ke Ka'bah, tapi tidak mau. Diarahkan ke yang lain, mau lari cepat sekali. Kalau diarahkan ke Ka'bah tidak mau. Karena ada yang menahannya barakallahu fikum. Pemilik Ka'bah lah yang menahannya. Jadi Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang Makkah pada saat itu dengan pertolongan yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Irsadan wa taqdimatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai irhasan sebagai mukaddimah. Baik. Untuk kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja min Makkah wa ta'diman lil Baitil Haram, dan sebagai pengagungan terhadap Baitil Haram. Orang-orang yakin barakallahu fikum, sehingga orang-orang Makkah sendiri yakin bahwa tidak akan ada yang bisa menaklukkan Ka'bah atau Masjidil Haram atau Baitullah kecuali orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara orang-orang musyrikin pada saat itu menunggu sampai Fathu Makkah. Walaupun sudah terjadi ini, terjadi macam-macam, mereka masih menunggu sambil mengatakan kalau memang Muhammad benar, dia akan menguasai Makkah. Kalau memang Muhammad benar, apa yang dia bawa itu adalah benar, hak, maka dialah yang akan diberikan kekuasaan oleh Rasulullah SAW untuk menguasai Makkah. Maka tidak heran ketika memang betul-betul Rasulullah SAW menguasai Makkah, maka masuklah orang-orang kafir Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Ini sebagai pendahuluan sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Waktu lepas wafatnya Abihi Abdullah, hal tufia wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun au tufia ba'da wiladatihi ala qulain. Dan diperselisihkan oleh para ulama tentang kematian sang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, sang ayah ini meninggal dunia dalam kondisi Rasulullah dalam dalam kondisi dikandung oleh ibunya atau sudah dilahirkan. Ikhtilaf di antara para ulama. Ala qawlaini asahuma annahu tufiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun. Yang benar dari dua pendapat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ibunya lagi hamil mengandungnya, dalam kondisi itu sang ayah meninggal dunia. Wasani annahu tufiya ba'da wiladati bi 70 ashhur. Ada pendapat yang kedua bahwa sang ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 bulan. Wala khilafa anna ummuhu matat baina Makkah wal Madinah bil abwa. Munsarifah min al Madinah min ziyarati akhwalihi. Wala khilafa, ini tentang masalah kematian ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kematian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matat baina Makkah wal Madinah, meninggal dunia di antara Makkah dan Madinah yang bernama Abwa. Abwa itu nama satu tempat yang disitulah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Munsarifah min al Madinah, setelah pulangnya dari kota Madinah, min ziarati akhwalihi, dari menziarahi paman-pamannya, barakallahu fikum, dari arah ibu. Walam yastakmil iddaka sab'a sinin, dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berumur 7 tahun. Baik, kita cukupkan sama sini, barakallahu. Ini kitab ini kita belajar sirah, barakallahu bikum. Baik. Kita belajar sirah, belajar fikih, belajar tauhid, masyaallah. Baik. Dan banyak sekali kita pelajari di dalam kitab ini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim.